Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita selesai dari pelajaran kedua ya. Hah? Berarti sekarang ad-dars ats-tsalits. Nah. Kita baca bersama ya. Ad-darsu tsalitsu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina aktsar. Enggak boleh disukun ya. Ana ulangi. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi 19 taliban. Ya Aliyu, ma ismut talibil jadidil ladzi jaa'a amsi? Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala, huwa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaktaruka hadha ya Ahmadu? Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu? Ka'annahu akhuka. Ini anak kok enggak mendengar suara yang dari sini ya? Naam huwa akhi syakiku. Jazakallahu khair. A akbaru minka huwa am asgharu? Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu? Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Fa inna ghurafahu awsa'u. ونوافذه أكبر ومراحيده أنضف ونوافذه يا نوافذه ونوافذه أكبر ومراحيده أنضف والسرر التي فيه أجمل. Baik. Di sini sekarang kita banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Yang pertama, kalau dari urutan hiwar ini, yaitu dialog ini, yang kedua fi fasina arba'ata asyara taliban ya. Talib mudzakkar apa muannas? Akhiri. Hah? Mudzakkar. Antum perhatikan, ini kan angka belasan. Ya, arba'ata asyara itu 14. Ya. Ini angka belasan. Maka angka 11 sampai angka 19 15, Pak Salman. Hah? Lihat itu sekarang. 14 di mana? Kaum kata asyara. 16 ya, Bapak Fauzan? Sittata asyara. 19 ya, Abah Asma. Tisata asyara. 17 ya akhana musanih. Sabata asyara. 18 ya barabbani. 18. Tamaniyata asyara. Antum pokoknya hafal bahwa ini untuk mudzakkar. Ya. Untuk mudzakkar sudah bentuknya seperti ini. Ada ta. Ada ta marbutahnya ya. menyebutkan di sini untuk mudzakkar semua. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara baitan. Saba'ata asyara tabiban. Cara ngomongnya nanti ketika mu'anas dibalik, ininya gak ada, yakinya ada tak. Makanya antum ini hafalkan. Ketika antum hafal mudzakkar, sudah yang mu'anas tinggal dibalik. Paham ya? Dan semuanya berfathah semua. Enggak khusus untuk belasan, artinya 11 sampai 6. Untuk belasan ini sampai 19 itu dia tetap enggak akan berubah. Ya. Walaupun dia kedudukannya marfu, mansub, majrur itu tidak akan berubah. Ya sudah a gitu semua. Khamsata asyara taliban. Nah. Fihi khamsata asyara taliban. Padahal itu dia marfu seharusnya. Ra'aitu khamsata asyara taliban. Nah. Al-wajib ala khamsata asyara taliban. PR kewajiban tersebut bagi khamsata asyara taliban. Ini majrur, tapi belasan kecuali 12. Ya, 12 bisa berubah isnai ketika majrur, ketika mansub. Selain 12 tetap. Ya. Posisinya fathah-fathah semua. Paham sampai sini? Nah. Ini khusus untuk belasan. Kemudian yang berikutnya. Pelajaran tentang yang namanya isim tafdil. Isim tafdil itu yaitu yang aksaru, atwalu, ajmalu, andofu, aswaru, akbaru. Nah. Itu namanya isim tafdil. Kita lihat sekarang at-tullabu fi faslina aktsaru. Ya. Para pelajar di kelas kita aktsaru artinya lebih banyak. Ini pelajaran kedua. Kemudian yang berikutnya antum lihat ismu usamatu, setelah itu bawahnya apa? Huwa tawilun jiddan, ya. Ada pertanyaan alaisa kadzalik? Artinya bukankah seperti itu? Dia tinggi sekali. Ya. Bukankah begitu? Nah, gitu. Jawaban alaisa kadzalik, ketika kita menyepakati jawabannya itu dengan bala. Kalau antum jawab na'am, itu artinya tidak. Nah, untuk pertanyaan alaisa kadzalik, ketika antum tanya na'am, dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkannya bukan iya, tapi tidak. Untuk iya, jawabnya seperti ini, bala. Ya, sehingga hati-hati ketika pertanyaannya alaisa, nah itu jangan jawab na'am. Kalau kita sepakat alaisa huwa aku misalnya, bukankah dia itu saudaramu? Ya, oh na'am. Nah, ini hati-hati, ini uslubnya tidak tepat, tidak apa. Tapi jawabnya apa? Bala. Ya. Yang berikutnya, antum lihat ketika salam jawab bala. Wa tawilun jiddan walakinna hamidan. Berarti kita tahu lakinna ini termasuk akhwatnya inna. akhwat dari sisi dia itu memansubkan kalimat setelahnya. Di sini apa? Walakinna hamidan. Walakinna artinya akan tetapi, ya gitu. Artinya lakinna itu akan tetapi. Walakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi hamid atwalu minhu. Ini atwal isim takdil. Berarti kita tahu isim takdil itu dilihat konteksnya. Bisa berarti paling atau bisa berarti lebih. Ya. Contohnya yang tadi kita baca. Di sini walakinna hamidan atwalu minhu artinya akan tapi hamid lebih. Ya. Paham? Yang berikutnya menunjukkan artinya isim tafdil itu paling. Innahu atwalu talibin fi faslina. Nah, setelah sebelumnya menyebutkan tentang Usamah, bahwa Usamah itu tinggi sekali. Kemudian dia sama Ali, iya, akan tetapi Hamid lebih tinggi. Terus Ali menambahkan lagi, Hamid itu atwalu talibin, talib yang paling. Berarti isim tafdil bisa artinya paling atau bisa artinya lebih. Tinggal dilihat konteks dan siasnya. Wa man atwalu talibin fi faslikum. Ini artinya apa kalau yang di sini ya Aba Ukasha? Wa man atwalu talibin fi faslikum, paling apa lebih? Man yuwafiq Aba Ukasha? Man yukhalif? Man yukhalif? Aba Qanita? Aba Rabbani? Di sini artinya paling atau lebih? Hah? Izan anta tuwafiq Aba Ukasha? Hatia Aba Qanita? Ish indak? Lebih. Hah? Wa man atwalu talibin fi faslikum. Apa artinya? Dan siapakah pelajar yang lebih tinggi di kelasmu? Nah, di sini konteksnya berarti apa? Paling. Nah. Baik. Di sini ada ucapan adaftaru kahadza ya Ahmadu. Apakah ini buku tulismu ya Ahmad? Inna khattaka. Khat artinya apa? Tulisan. Ya pada hakikatnya khat itu sebenarnya garis. Khat itu garis. Kenapa tulisan disebut garis? Ya karena tulisan itu garis, tapi entah garisnya lurus, menceng, ya kan? Nah, khat itu garis artinya. Makanya kata Rasulullah SAW, khatalana Rasulullah SAW khututan. Rasulullah menggaris bagi kami khutut. Garis, ada garis-garis banyak. Nah, seperti itu. Di sini hadis tersebut tidak menunjukkan Rasulullah menulis. Ya, bukan tulisan, tapi khat di sini garis. Tulisan disebut dengan khat juga ya karena itu kan ibarat garis ya. Sehingga dilihat konteksnya. Di sini tapi tulisan memang. Nah. Ka'annahu akhuka. Ka'annahu artinya apa? Tampaknya ya. Ada pertanyaan, man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Siapa ini pemuda yang bersama engkau wahai Ahmad. Tampaknya dia saudaramu. Ya, ka'annahu itu tampaknya dia gitu. Ya. Nah. Hah? Bisa. Sepertinya tampaknya bisa. Nam wa akhi asyakiku. Asyakik artinya apa? Hah? Kandung. Apa artinya kandung? Yang satu ibu dan satu bapak. Ini kandung. Syakik, kalau kita artikan kandung, syakik itu adalah yang satu bapak dan satu ibu. Kalau satu bapak saja dinamakan akh lil ab. Kalau satu ibu saja dinamakan akh lil um. Kalau syakik, yaitu tadi satu bapak, satu ibu. Nah, syakiku. Dagi akhana man. Naufal. Ini di sini akhi. Terus kok asyakiku? Kok dia bisa marfu? Dagi naufal. Nam huwa akhi syakiku. Kok syakiku? Hah? Kenapa kok dia marfu? Syakiku, bukan syakiki. Hah? Apanya? Akhi marfu. Nah, mahsan barang lagi. Apa kedudukannya dia ini? Hah? Naat manut. Nah, mahsan tabarak. Hai. Kemudian, a'akbaru minka huwa am asgharu. Endak ya. Naam ya Aba Sofia. Di sini isim tafdil artinya apa? Paling atau lebih. Tarjim. A'akbaru minka huwa am asgharu. Aba Sofia. Apakah yang paling besar dia darimu atau yang paling kecil? Baik. Nah, ya Akhilias antas wafik Aba Sofia. La had. Lebih dari sini ya Aba Sofia. Bukan paling, ya. Nah, baik. Apakah dia itu lebih besar dari kamu atau lebih kecil? Ya, biasanya kalau pertanyaan sudah seperti ini, itu tanyanya tentang usia. Karena akbar atau asghar ini juga bisa kaitannya dengan usia. Apakah dia lebih tua atau lebih muda? Nah, huwa asgharu minni. Nam Ihsan, tarjim. Nah, dia lebih kecil dari aku. Baik. Fi ayyi mahja'in anta ya fi mahja artinya apa? Sakan. Asrama, nah. Ya. Asramanya pelajar itu istilahnya mahja. Ana fil mahja'il khamisi. Tarjim. Ya Aba Nufail. Keempat saya. Saya berada di asrama keempat. Kalau ana fil mahja'il rabi'i. Nah, jangan 1 sampai 10 ini sudah ngelontok seharusnya, enggak boleh salah. Nah. Baik. Anda perhatikan sekarang, wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Di sini artinya ya wa huwa yaitu kembalinya ke mana? Hah? Mahja, ya. Asrama tersebut jauh sekali dari madrasah ini atau madrasah itu. Kalau kaitannya dengan jarak, itu memakainya an, anil madrasah. Ya. Bukan min ya. Tapi an. Kan di sini, ini asrama ini jauh sekali dari madrasah itu. Bukan yang lebih tepat, bukan menggunakan min kalau untuk jarak. Tetapi an. Nah. Baik. Yang bawahnya untuk perhatikan, ana fil mahja'i samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Kemudian ada yang bertanya, ayyuhuma ahsan? Nah, ini pertanyaan ayyuhuma. Nah, ini ayyu artinya di sini kurang lebih ke mana di antara keduanya yang lebih baiknya gitu. Ayyuhum ahsan? Siapa di antara mereka yang paling lebih baik? Nah, itu caranya ngomong ayyu. Siapa yang lebih atau di antara mereka yang lebih? Nah, ini ayyuhuma. Ayyuhum ahsan. Ya, lebihnya sebenarnya pada ahsannya. Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ahsanu amala, yang amalannya lebih bagus. Ini caranya ngomong seperti ini. Ayu, huma, ayu. Pokoknya ingin membandingkan antara dua orang, tiga orang. Nah, ini dengan kata ayu. Nah. Kata sahabat, atau bukan membandingkan, tapi ingin bertanya tentang, ya, tapi ada mana perbandingan. Kata para sahabat, ketika turun ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, ayat tentang, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman, sebuah kedoliman pun, maka mereka yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan dia yang mendapatkan hidayah. Keamanan, jaminan keamanan di akhirat. Sahabat bertanya, ayyuna lam yazlim nafsahu ya Rasulullah. Ayyuna, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya ya Rasulullah? Ini ayyuna. Karena beri contoh-contoh ini biar nanti lebih paham. Karena memang untuk terjemahan ke Indonesia ini, ada khawatir kalau hanya pada satu konteks, khawatir keliru. Tapi nanti paham ya. Ayyuna, ayyuhum, ayyuhuma. Maknanya seperti itu kurang lebih. Ya? Paham ini? Nah. Ayyuna, lam yadlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Kata para sahabat. Sahabat merasa berat. Nah, badan teriak yang dimaksud dengan kedzaliman di sini apa? Kesyirikan. Nah, sama. Ayyuhuma ahsan? Mana di antara kedua asrama ini yang lebih bagus? Ayyukum ahsanu amala? Siapakah di antara kalian yang amalannya paling baik? Paham ya penggunaan ayyu ini ya? Nah. Baik. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Tarjim ya akhwana musannif. Lebih luas. Berarti di sini ausa di sini artinya apa? Lebih. Terus baik, nah, santa barakallahu fiik. Fadli Aba Abdul Razak. Iqra thumma tarjim. Abu Abdul Razak. Anam. Wa marahidahu. Nah, tarjim. Ini asrama elit ya. Setiap asrama ada kolam renangnya. Kolam renang, tapi kolam renang khusus. Marahid es ya akhana anam. Marahid. Anda mau pakai istilah kolam renang enggak ada masalah. Tapi kolam renangnya apa ini? Hah? Marahid. Nah, marahid. Nam ya ba Nabila. Wih, jamban, ah, ya, ya itu memang ada kolam renangnya segini mungkin. Marahid jamak dari apa? Mirhab, mirhab ini jamban WC. Nah, baik. Wah surur, antum jangan baca surur ya. Surur artinya apa? Senang. Tapi kalau surur jamak dari sarir wa sururul lati fihi ajmal, dan tempat tidur yang ada di ruang di asrama tersebut lebih bagus, lebih indah. Nah. Baik. Nah, ini kurang lebih ringkasan dari pelajaran yang akan kita ambil. Baik, kita baca bersama sekarang. Tamarinu Ajib alil asilatil atiyati. Nah, fadal ya Salman. Ikra' summa tujib. Nah. Fi fasrihi. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Naam, faddal ya Abu Fauzan. Nah, nah, nah, itu ada yang nomor dua. Hah? Kam taliban fi fasli aliyu apa aliya apa aliyi fi fasli aliyi fi fasli aliyi atau aliyu atau aliya. Fi fasli aliyi. Jangan lupa ya. Fi fasli aliyin. Nah. Ini pelajaran DL1 ini. Nah. Aliyin. Kenapa kok aliyin ya Abu Fauzan? Mudah-mudah filai. Nah. Kenapa yang tadi kok dibaca Ahmada? Fi fasli Ahmada. Mamnu' minas sharaf. Nah. Ahsanta. Baik, kam taliban fi fasli aliyin. Fi faslihi. Nah, arba'ata ya, asyara taliban. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Fadal ya Aba Khadijah, ka'annaka maridun. Hah? Ala yashfik. Aw ka'annaka na'sanu. Hah? Ayyuhuma minal halataini? Tahu artinya? Antum ini kayaknya sakit atau kayaknya ngantuk ini? Anak enggak tahu yang mana ya. Tapi kayaknya sakit ya. Ala yashfik, tahur insyaallah. Atau mau istirahat dulu? Baik, nah. Nah, ikra ya Aba Khadijah. أطول طالب في فصل أحمد ح حامدا حامدنا kenapa kok didan kan enggak ada yang menyebabkan dia bermansub ya حامدنا طيب احسنت بارك الله فيك nah fadal ya akhana umar ha salah yang betul siapa emang? Anda nggak ngeliat juga? Ah, oh, ibu lega sudah intinya tapi ngomongnya benar. Nah, belas, ma'zur lagi sakit. Tapi sudah benar rangkaian apa? Nah, nah, fadl ya kana Umar. Oke. Okay. Paling tinggi di kelasnya Ali. Naam, ahsan barakallahu fiik. Ha, atwal talibin fi fasli aliyyin man hamidun naam. Baik. Kita baca bersama. Dha hadhil alamata amama aljumalis sahihati wa hadhil alamata amama aljumalillati laysat sahihatan. Nah, tahu ya intinya ya. Nah, centang berarti di jumlah yang benar. Kalau silang di jumlah yang di kalimat yang salah. Nah. Nah, fadl ya. Nah. Nah, ya. Apa kau Anita? Ikra. Nah, sah atau galat? Sahih? Hah? Khata? Sah? Sahih? Sahih? Hah? Sahih? Khata? Sahih. Naam ya Bakanita. Sahih nama anda barakallahu. Nah, fadal ya Abu Rabbani. Sahih. Khata naam ahsan. Fadal ya akhana Itmam, berani mencoba? Hah? Baik, lagas. Naam ya Naufal, naam. Sahih? Khata, na'am. Baik. Dol ya Khana Abdullah. Sahih? Sahih, na'am. Ahsan tabarakallah. Baik. Kita baca bersama ya. Iqra'il amsilatal atiyata li, itu tandanya lam ya, liarnya ismit tafdili artinya apa? Iqra' baca alamsilah atiyah apa? Contoh-contoh berikut ini bagi ya isim tafdil, artinya contoh-contoh untuk isim tafdil berikut ini. Kita baca bersama ya. Hashimun tawilun. Wa Hamidun atwalu minhu. Aminatu saghiratun. Wa Zainabu asgharu minha. Sudah paham maksud dari apa? Perintah nomor 3 ini. Di tempat antum seperti ini semuanya. Hah? Setelah itu langsung hadal kita buat salam min dalik atau min daka. Hah? Nah. Adzahir ini contoh, sekedar ya sudah contoh itu aja. Bukan berarti yang berikutnya disuruh membuat seperti contoh itu, enggak. Hah? Nah, ini cuma sekedar kita suruh membaca saja ya. Nah, Fadhil Salman, ikra. Nah, Fadhil Abu Asma. Nah, Fadhil Nah, Abu Fauzan. Sinnan artinya ini sinnan ini tamyiz ya, jadi yang namanya isim tafdil itu bisa modelnya seperti ini, hamzah akbaru minni sinnan, artinya kalau bahasa Indonesia sudah hamzah umurnya lebih tua dari aku. Kalau kita tidak disebut sinan, hamzah akbaru minni. Apanya yang lebih akbar dari aku? Nah, ini fungsinya tamyiz, salah satunya seperti ini. Sinan. Kenapa dia bermansub? Ya sudah, yang namanya tamyiz pasti mansub dia. Jadi antum kalau mau ngomong misalnya dikatakan Muhammadun ahsanu min Ahmada khattan. Nah itu bisa. Muhammad ahsanu min Ahmad, Muhammad lebih bagus dari Ahmad tulisannya. Seperti itu. Ya. Paham ya? Jadi cara menyusunnya boleh seperti itu. Boleh juga dibilang ya, khattu Muhammadin ahsanu min khatti Ahmad. Kayak tadi itu sinnu hamzata akbaru min sinni. Itu bisa. Ya. Tapi kan lebih ringkas seperti ini langsung. Enggak perlu diulang-ulang. Kalau dikatakan sinnu hamzata akbaru min sinni. Sinnu, sinni. Kan berulang kali. Langsung hamza akbaru minni sinnan. Nah, selesai. Ya. Tenang. Khattu Muhammadin ajmal au ahsan min khatti Ahmada. Itu khattu, khatti. Kesuwen apa kelamaan. Langsung Muhammad ahsanu min Ahmad khattan. Ya. Paham ya? Nah. Fadhal ya akhana musanni. Naam, haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Fadhal ya Ihsan. Hah? Baiti? Hah? Anil? Min? Tak pecat loh antum ya. Ini sudah huruf jar yang sudah JL1 zaman bahela ini. Sebentar. Ana ulangi pembacaan antum ya. Baiti aba'adu 'anil madrasati min baituka. Gitu ah Ihsan. Ini enggak boleh salah, ini sudah seharusnya. Enggak ada min kok. Baik. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh. Coba. Ini sebetulnya bisa dibuat simpel. Hah, siapa yang mau membuat simpel ini? Siapa yang bisa? Nah. Siapa yang bisa dibuat simpel? Di sini berulang-ulang. Baiti, bait min baitika. Baitinya terulang terus. Dibuat simpel. Gampang. Nah, hah. Baik, masing-masing tulis. Nah, ada. Nah, dibuat simpelnya gimana? Jangan kerja sama dong. Oh, artinya ya baiti. Nih, rumahku lebih jauh dari madrasah dibanding rumahmu gitu. Iya. Kan tadi itu an itu kan untuk jarak ya. Rumahku lebih jauh dari madrasah dibanding dari rumahmu gitulah kurang lebih. Muhammad. Muhammad Musa. Ditulis loh, ayo. Tulis. Masing-masing menulis. Yang dibuat simpelnya bagaimana? Tadi sudah nak kasih contoh ya. Sinnu hamzata akbar min sinni. Jadinya hamza akbar minni sinnan. Selesai. Nah ini sama juga. Sudah Abu Novel? Abu Novel? Sahal, gampang. Coret aja itu yang berulang, taruh di belakang, selesai. Gak usah lihat-lihatan sudah. Lama. Yang penting jadi rubah habis ngeliat ya. Hmm. Jazakallah khair. Sudah? Tanya. Ya ini sudah. Mau lebih? Sudah? Sebentar. Ayo, sudah semua ya? Sudah, tinggal contoh, hanya dirubah dikit saja. Aku misalnya sudah? Abu Khadijah sudah? Abu Abdul Razak? Abu Fauzan? Sudah? Akhid Mam? Abu Ugasa? Gampang, tadi sudah jelasin. Ilyas? Belum. Abu Nufail? Abdullah? Belum. Apanya yang susah? Hah? Sama. Nyeyel. Ya memang beda, tapi secara umum sama gitu. Tinggal diikuti aja. Nah, ya sudah, mencobalah pokoknya. Sudah, tinggal nulis saja, coba dah. Nah, Abu Asma sudah? Sudah. Nah, Abu Hanif? Abu Kaunita? Noval? Abu Nabila? Salman? Ihsan? Akhumar? Sudah? Hah? Sudah? Abu Sofia? Abu Rabbani? Tulis sudah. Yang belum tulis sudah pokoknya sudah. Yang belum sekarang tulis sudah. Sudah tinggal diikuti itu, tapi tadi aja. Nah. Dan aku kasih waktu 1 menit dah. 1 menit lagi. Sudah. Yang belum ya sudah. Jelaskan perhatikan semuanya. Hamzah akbaru minni. Hamzah lebih besar dari aku. Apanya? Sinan. Kan gitu. Artinya dari kata bintu hamzah abadu anil madrasati minka apanya? Hah? Ada yang salah atau ada yang belum? Hah? Sudah, yang salah siapa atau yang belum? Dah, angkat tangan. Astaghfirullah. Hah? Apa? Ini salah, salah. Hah? Saya sebentar, siapa yang benar? Siapa yang benar? Wah, cuma angkat tangan yang tinggi. Yang benar. Yang benar. 1, 2, 3. Akhidmat. Nah, 4. Apa iskalnya, ya ikhwan? Kok li salah? Gimana maksudnya? Hah? Apa? Tahan lah sudah. Ya, ya boleh. Ya kenapa kok dibalik ikut ya aja? Ya boleh seperti itu, boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi kenapa kok dirubah-rubah? Nah, ya bisa. Nah, Abdullah apa? Hah? Kenapa susahnya apa gitu? Hah? Lah kan baiti itu tadi sinu hamzata kan mudah-mudah nilai. Iya kan? Kalau yang panjang itu bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih. Seperti itu. Ini yang panjang. Terulang itu tamyiznya. Tapi yang simpel ya sudah, mudhafnya dihapus. Kan gitu. Sinnu hamzata akbaru min sinni. Ya. Sinnu, nah ini. Mudhaf ilaih, mudhafnya dihapus, mudhafnya dihapus, mudhaf ini jadikan tanggih. Yang lainnya sama susunannya, tinggal mudhafnya jadi hapus. Yang dihapus diganti menjadi tanggih. Coba diterapkan di situ sekarang. Baiti abadu anil madrasati. kambing. Hanya yang dibenarkan tinggal kambing. Tapi yang jadi baiti, baitnya dibilangkan jadi apa? Min baitika, baitnya hilang menjadi baitnya yang berulang ditaruh di posisinya menjadi tamyiz. Ada yang iskal? Hah? Abu Khadijah? Paham? Abu Sanif? Pak Salman? Ada yang belum paham? Abu Nufail? Pak Ilyas? Abu Ukasha? Awas deh, gini, ntar intihan. Hah? Di balik gimana? Ya bisa, tapi kan akhirnya merubah ya di bah. Ya anak ketika mengatakan ya bu, tapi kan susunan kalimat seperti itu gitu loh. Nah, misalnya. Misalnya anda bilang ana lebih tinggi dari antum, sama itu dibalik. Antum lebih pendek dari ana. Ya dari sisi makna ya sama. Tapi kan yang dimaksud ya katakannya jangan dirubah gitu, jangan. Ya apa yang dibalik-balik gitu. Nah, ya paham Abu Fauzan? Abu Abdurazak? Paham ya? Ya? Sudah, kalau paham ini sekarang diuji lagi. Hah? Kenapa? Baik, nah. Huwa asgaru minna sinnan. Ganti yang lebih panjang. Ayo. Ganti yang lebih panjang sudah. Huwa asgaru minna sinnan. Sudah? Ahmafal? Saya tulis. Ditulis? Udah? Abi Yazid mengikuti ya? Sudah, gampang nih, tinggal dirubah sedikit aja. Sudah ya? Baik, sudah semua ya? Sudah? Ada yang belum? Sudah ya? Baik. Menjadi bagaimana? sinnuhu asgaru min sinnina. Hah? Lo kok? Sin itu usia. Usianya dia lebih muda dari usianya kami. Ini beda antara dengan anna dengan annana, beda ini. Ini sin di sini sin memang kata anu sendiri. Baik. Paham ya? Hah? Paham? Ada yang belum paham? Ada yang salah? Sinu asgaru min sinina. Selesai. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ada yang sudah paham? Ditanya belum paham, enggak ada yang ngacung. Ya sudah, nah balik. Sudah paham? Siapa yang sudah paham? Ya sudah, kalau sudah paham, itu yang berikutnya dibuat yang simpel. Ditulis. Nah. Silakan ditulis. Ini antum nanti ketika sudah paham, tolong betul-betul di murojaah lo ya. Kalau enggak mbulet nanti. Nah. Ini lebih sebentar nulisnya karena dibuat lebih simpel. Nah. Sudah Bu Kasya? Antum pokoknya lihat yang terulang itu yang mana, itu tinggal dibuang, dijadikan tamyiz. Nah, udah gitu udah intinya. Nah. Sudah Salman? Abu Rabbani sudah? Akumar sudah? Ana ahsanu minka khatton. Yes. Ada yang salah? Nah, berarti alhamdulillah antum sudah paham. Yang berikutnya, dibuat juga. Hah? Enggak bisa. Ahsantayahi. Berarti Akh Abdullah paham. Kalau yang enggak paham ngerjakan ini, walaupun enggak tahu gimana ngerjakannya. Ini yang seperti-seperti ini, kan antum lihat ketika ada tamyiznya atau ada mudhaf-mudhaf ilaih yang berulang, nah itu yang bisa dirubah-rubah. Tapi kalau seperti ini hadza syari'an dhafin dalik ya. Enggak bisa. Sama yang sebelumnya ya. Haula'itul lat ahsanu min ulaika. Ini enggak bisa. Enggak ada mudhaf-mudhaf ilaih yang di situ berulang, mudhafnya berulang atau enggak ada tamyiznya terakhirnya. Nah, hadis sayara ajmal min tilka. Ini juga enggak bisa. Paham ya? Nah. Hayantum ya ikhwan? Berarti yang bisa dirubah susunannya menjadi dua model itu yang tadi. Ima di situ ada mudhaf yang berulang sama atau ada tamyiz. Kalau ada tamyiz berarti itu lebih simpel. Ketika ada mudhaf yang berulang berarti itu lebih panjang sedikit. Nah, taib barakallahu fiik. Nah, mikra ya kharisni. Kata Syekh. Nah, tarjim. Labas, konteks seperti ini bisa diartikan lebih enak. Lebih enak dari teh. Susu itu lebih enak dari teh. Kenapa? Lebih bagus. Kenapa? Ada yang kira-kira bisa menjawab? Anu? Hah? Hah? Lebih manis? Mana lebih enak, teh atau susu? Ini benar. Kenapa? Antum lihat di Al-Quran, kenikmatan jannah enggak disebut syai, enggak ada. Tapi laban, iya. Nah, laban, iya, disebutkan. Nah, seperti itu. Ya. Kenikmatan jannah, salah satunya itu laban. Disebutkan susunya. Tapi teh, enggak ada. Baik, ahsan tabarak lagi. Nah, fadal ya akhana Salman, ikhra. Oke. Tarjim. Hah? Apa? Jam ini. Jam ini murah. Antum ngomong gitu ke santri coba. Ya terapkan dong. Ini kita sekarang bahas tentang iya. Masa bilang jam ini murah dari itu. Nah, jam ini lebih murah dari yang itu. Nah, ahsan tabarak. Baik, paham ini ya, isim tafdil ya. Nah, kita baca sekarang secara cepat. Kita baca bersama. Kawin jumalan nal kalimatil atiyati. Mustamilan. Ismat tafdili. Apa artinya? Kawin apa? Gabungkan atau bentuk. Nah, disuruh membentuk. Ya, bentuklah atau buatlah. Ya, jumalan apa? Kalimat-kalimat dari kata-kata berikut ini dengan menggunakan isim tafdi. Yo, di situ ada Hasyim, Tawil, Utsman. Hasyim, Tawil, Utsman. Dengan kata-kata ini antum disuruh merangkai sebuah kalimat yang menggunakan isim tafdil. Hasyim mungkin dijadikan isim tafdil? Hasyim? Hah? Kan nama orang enggak mungkin. Utsman dibuat isim tafdil bisa? Tawil bisa? Nah, sudah itu rumusnya. Paham? Hah? Fadl ya Abu Fauzan. Coba diulangi. Hasyimu. Min. Min Utsman. Ada dua kesalahan intinya di sini. Hah, siapa yang bisa? Hasyimu atwilu min Utsman. Ndagi apa kau nita? Yang pertama, kesan pertama di mana? Kesalahan pertama di mana? Baik, atwilu, bukan atwilu ya Pak Fauzan. Isim tafdhil gimana cara wajibnya gimana? Aktaru, amdafu, ajmalu, ahsanu, akbaru, asgaru, tawil berarti jadi gimana Pak Fauzan? Ayo, bukan atwil. Atwal. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua. Fadal ya Abu Asma. Anak ulangi ya, Abu Fauzan baca tadi. Hasimu atwili atau atwilu min Usmana. Gitu tadi ya, antum Abu Fauzan. Nah, Abu Asma, kesalahan kedua. Kesalahan pertama sudah dibenarkan oleh Abu Fauzan. Atwal. Kesalahan kedua. Ayo. Hasimun. Kenapa kok di mamnu' minasara? Nah. Paham ya? Hasimun. Nah. Ahsan tabarakallah. Nah, fadal ya Abu Ukasha. Nah, ahsan tabarakallah. Akhmusanif. Nah, Abu Khadijah. Oke. Betul. Nah, ahsan tabarakallah. Nah, fadal ya Abu Rabbani. Nah. Akh Umar. Ningka, naam. Salman. Minan. Minan nisa'in, nah, ahsan tah. Ya Abu Abdul Razak. Nah, Abu Nabila. Yang sebelumnya. Al-Mawz itu artinya pisang. Minal inabi. Inab artinya apa? Anggur. Nah, ahsan. Nah, fadal ya akhwan Abdullah. Minal komari. Nah, ahsan tu barakallahu. Hah? Enggak. An itu pada aja ini untuk pembandingnya memakai min. Ya, coba yang tadi antum perhatikan. Baiti aba'adu anil madrasah min baitika. Untuk isim tafdhil untuk pembandingnya menggunakan min. Ya. Di sini untuk isim kalau misalnya ditambahi asyamsu aba'adu anil ardi minal qamari yaitu an. Matahari itu dibandingkan bulan jaraknya ke bumi yaitu anil ardiyah itu an. Tapi di sini minnya itu min pembanding bukan min untuk yang jarak tadi bukan. Ya? Paham ya? Tapi yang an yaitu tadi kayak di sini anil madrasah atau tadi itu asyamsu abad anil ardi min al-qamar seperti itu. Jadi minnya di sini min untuk pembanding. Nah itu bukan an, ya. Baik. Kita baca bersama. Iqra'il amsilata. Thumma hawwilil jumalal atiyata. Ala ghirariha. Musta'milan isma taqdili. suruh baca perintah-perintahnya, kemudian hawil dirubah ya kalimat-kalimat berikut ini ala ghirariha. Ghirar itu yang serupa atau yang misal ya. Jadi di sini ada kata-kata, ada kalimat-kalimat, kita disuruh merubah seperti misalnya, seperti permisalannya ya, dengan menggunakan isim tafdhil. Kita baca bersama. Muhammadun talibun hasanun. Dirubah menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Hadza baitun jamilun. Hadza ajmalu baitin fis syari'i. Aminatu talibatun saghiratun. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Intinya di sini dirubah menjadi apa? Yang paling. Ya, yang paling seperti itu. Kan awalnya hadza baitun jamilun, rumah ini bagus, menjadi ini adalah rumah yang paling bagus di jalan tersebut. Ya. Muhammadun talibun hasan. Muhammad itu seorang pelajar yang bagus. Yang baik. Diganti menjadi apa? Muhammad pelajar yang paling baik di kelas ini, di kelas tersebut. Paham maksud? Hah? Ada yang belum paham maksud? Sudah paham semua? Eh, Salman? Nah, coba Muhammadun talibun hasanun. Ya, Muhammad itu pelajar yang bagus. Di sini penulis menginginkan model kalimat ini, Muhammad itu pelajar yang bagus, ingin diganti untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu pelajar yang paling bagus. Katakannya menjadi bagaimana? Muhammadun ahsanu talibin fil fasl. Ya. Yang awalnya Muhammad pelajar yang baik, ini ingin diganti Muhammad itu pelajar yang terbaik. Nah. Paham? Ada yang belum paham? Nah, faddal ya Aba Khadijah. Itu ada lanjutkan ya. Di situ ada apa? Yang terpisah itu fi baitina, fi hayyina, fi qaryatina, fi suqi, fi itu dibaca juga ya. Nah, faddal ya Aba Khadijah. Sogi. Sogi ratu. Hazihi hurfatun. Apa tun apa tu? Tun. Bertanwin. Naam. Hai, fadal. Dirubah menjadi. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tarjim, yang pertama hadzihi hurufatu saghiratun. Kecil. Setelah dirubah, berarti artinya? Di rumah kami, nah. Paham ya? Nah. Fadal ya, akhwana Rizki. Nah. Yes, yes. Bilalun. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadal ya akhana musannif. Ya, Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal ya. Naam. Abal Nufail. Ha, oke. Naam. Fisauki. Fisauki na mahsan tabarakallah fi. Na fadal ya Abu Kasha. Na mahsan tabarakallah fi. Baik, na fadal ya Ilyas. Naam, ahsan tabarakallah. Fadal ya Abu Zakaria. Yes, yes. Jangan terburu-buru dah. Ayuh. Naam. Akdamu. Fil. Naam, ahsan tabarakallah. Al-Azhar itu universitas yang paling kuno di dunia. Qadimah itu kan lama, kuno. Hah? Berarti di sini Akdamu Jamiah berarti jamiah universitas yang paling kuno, yang paling tua fil alam. Nah, di dunia. Memang Jamiah Al-Azhar di Mesir itu didirikan masanya lama, sudah berabad-abad. Nah. Seperti itu. Ya, ini universitas yang paling kuno itu. Beberapa periode yang lalu Al-Azhar ini masih bagus dalam penerapan sunnah, orang-orangnya memunculkan ulama-ulama sunnah. Tapi sekarang sudah payah. Nah. Baik. Ahsan tabarakallahu fiik. Nah, fadhil ya Abu Fauzan. Nah, Nu'man diganti Musa. Enggak, bercanda. Ikuti yang di sini. Nah. Fadal. Ikuti yang di buku, ikuti yang di kitab. Al-Ustazu. Kenapa kau Nu'manin? Ini badal ya Abu Fauzan atau Ataf Bayan. Nah, sama seperti Asy-Syaikh Ubaidullah nam. Al-Ustaz Luqman seperti itu. Bukan mudah untuk nilai. Baik, berarti fadhal. Baik. Nah. Sudah benar dari sisi maksud ini, tetapi ada satu kekeliruan. Apa itu Salman? Yang dibaca Abu Fauzan, katakan Al-Ustazu Nu'manun Ahsanu Mudarrisin fil Madrasah. Begitu ya Abu Fauzan? Al-Ustazu Nu'manun Ahsanu Mudarrisin fil Madrasati. Al-Ustazu Nu'manun ahsanu mudarrisin fil madrasati. Siapa yang bisa? Abu Safiya. Naam ya Fauza. Nu'manu. Ini mamnu minas syarat. Hah? Apa ilahnya apa? Dia digolongkan yang apa? Kenapa dia mamnu minas syarat? Hah? Akhisan? Apa? Bukan. Hah? Dia ada masuk dalam penggolongan apa? Hah? Nah. Yang terakhirnya alif dan nun. Utsmanu, Affanu, Nu'manu. Ya. Nah. Jadi dibacanya Nu'manu. Kalau Salman karena ajami dia. Baik. Nah, Mahsan tabarakallah fi. Nah, fadhal ya Hasan Abdullah. Nah, Mahsan tabarakallah fi. Abu Nabila. Naam ahsanta barakallah. Hadza fasl wasi'un, apa artinya ya Abu Nabila? Naam. Di kuliah, nah, di fakultas, nah. Fakultas, nah. Di fakultas tersebut. Baik. Ahsanta barakallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau disampaikan? Ada yang belum jelas? Silakan. Tafadhal al-fadhal. Kali apa? Sifat lihat. Ha. Nah. Ya. Kalau laki-laki fi faslihi. Kalau perempuan fi fasliha. Nah. Domir ha. Perempuan untuk muannas. Nah. Fasliha. Baik. Nah, fadhal ya Abu Qasim. Yang? Hah? Al-alam? Dunia, ha? Hah? Kenapa kalau dia mamnu' minas syarat? Hah? Enggak. Maksud dari, itu kan antum sudah tahu. Mamnu' minas syarat itu ini dia masuk yang golongan mana? Alam. Yang mana ini anak khawatir salaf? Alam. Nah. Itu yang maksudnya kalau Nu'man terakhirnya itu alif dan nun. Kalau alam dia pun alif dan nun. Nah. Perang Dunia Kedua. Hah? Harbul Alami Tsaniyah. Perang Dunia Kedua. Harbul Alami Tsaniyah. Hah? Harb perang, alam dunia, Perang Dunia Kedua. Tsaniyah, yang kedua. Seperti itu. Al-alam itu dunia. Nah. Ad-dunya, ya dunia tapi konteksnya bagaimana ya? Ya sudah lah, pokoknya alam itu dunia lah seperti itu. Nah. Baik. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Di Murojaya ikhwan ya. Nah ini sudah mulai agak anu loh. Hah? Kalau enggak di Murojaya yakin sudah. Antum makan apa? Takharbat. Nah, yakin sudah. Baik.